Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar yang tercinta, tentunya Anda telah menyimak volume Menggapai Matahari 1, bukan? Nah, di dalam soundtrack film Menggapai Matahari 2, izinkanlah kami menyampaikan pesan agar di dalam modernisasi dewasa ini, janganlah kita terhanyut oleh pengaruh-pengaruh asing yang bisa merusak akidah, akhlak, dan norma-norma serta nilai-nilai budaya bangsa. Amin. Sikap seperti hewan. adalah bahasa. Bersatu antar bangsa. Seni indah dan mulia. Seni indah dan mulia. Suci bumi tiada dosa. Suci bumi tiada dosa. Tetapi manusia dalam bergodainya, seni pun diperkosa demi hawa nafsunya. Ayo gunakan seni demi agama. Yo, ayo. Ayo gunakan seni demi negara. Yo, ayo. Ayo gunakan seni ku kebajikan. Yo, ayo. Ayo gunakan seni ku keindahan. Yo, ayo. Mari bernyanyi dan bergembiralah. Tetap dalam kesopanan dan bagaimana? Masih mau nyanyi lagi? Mau. Baik. Kalau begitu, kembali semua tepuk tangan. Setuju? Setuju. Oke. Thank you. tanpa rintangan, tiada menang tanpa tantangan. Senang tanpa keringat, tiada jaya tanpa bekerja. sikapmu terhadap pengaruh asing yang bisa melarutkan kepribadian kita yang tiada sejarah dengan budaya bangsa. Tentang cinta agar hirau akan hatiku yang lain.

tersenyum mereka, gembira menyambut tiba musim cinta. Saat-saat yang paling indah, kata-kata bak mulia, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, walau banyak celahnya, kasih nampak sempurna. Walau jelek orangnya, kasih nampak menyala. Bila manusia dilanda cinta, hati pun menembang bagai pahlawan, siapapun saingan, berani berhadapan. Jangankan cuma harta, jiwa pun dikorbankan. Terlena, alasan cinta. Berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia, aturan permainan cobalah dijalankan. Bisik dan ragu setan, janganlah didengarkan. Salahkan cinta apabila menderita, bukan cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Kalau jiwa terlena ataupun tak berfatwa, cinta tanpa akal berakibat fatal. Main api memang berbahaya, hamil tanpa nikah, anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Berhati-hatilah dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia, aturan permainan cobalah dijalankan. Bisik dan rayu syaitan,